الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim. Sebelum menyebutkan ahadith yang berkaitan dengan nuzul Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam di akhir zaman, beliau menyebutkan setelahnya hadis yang berkaitan dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, yang mana di antara tanda-tanda tersebut ada tanda-tanda yang jika sudah keluar maka tidak diterima keimanan seorang hamba seandainya dia tidak beriman sebelumnya. Dan beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وأبو رجاء البغلاني وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن أبيه وعبد الرحمن ابن يعقوب الجهني أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai matahari terbit dari arah barat. Maka jika matahari terbit dari arah barat, amanan nasu kulluhum ajma'un. Manusia yang menyaksikannya mereka beriman. Akan tetapi keimanan tersebut tidak bermanfaat bagi mereka. Fa yauma idin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari tersebut tidak bermanfaat keimanan seseorang jika dia tidak beriman sebelumnya. Aw kasabat fi imaniha khaira. Begitu pula tidak bermanfaat amalan bagi seorang jika dia tidak beramal sebelumnya. Maknanya tidak bisa menambah amal kebajikan, bahkan keimanan pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sama dengan apa yang Allah sebutkan di awakhir Surah Al-An'am. Allah berfirman, hal yang duruna illa antatiyahumul malaikatu aw yatiya rabbuk aw yatiya ba'du ayati rabbik yawma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imanha khaira. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, memerintah kepada nabinya untuk mengatakan kepada orang-orang yang tidak mau beriman dengan apa yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka mengingkari dan menentang apa yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, hal yang duruna illa antatiyahumul malaikah apakah mereka menanti datangnya kepada mereka malaikat atau malaikatul maut datang menjemput mereka. Au yati rabbuk, atau datang kepada mereka Rabbmu itu Allah Subhanahu wa taala di fasil qada yaumul qiyamah, untuk menghukumi amal mereka kelak pada hari kiamat. Au yati ba'du ayati rabbik, atau kapan mereka menanti datangnya sebagian dari ayat rabbik, tanda-tanda keagungan Rabbmu. Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda hari kiamat kubra. Dan di antaranya adalah tulu syams min maghribiha, munculnya matahari dari arah barat. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yati ayatu rabbik, atau ba'du ayati rabbik, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amat min qabla aw kasabat fi imani khaira. Ketika muncul atau datang sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, asyratus saah kubra, tanda kiamat yang besar, maka tidak bermanfaat seorang keimanannya ketika dia beriman jika dia tidak beriman sebelumnya. Dan sudah kita katakan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu taubat itu tetap terbuka sampai terbitnya matahari dari arah barat. Dan juga terbitnya matahari dari arah barat merupakan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebab katakan ba'du ayati rabbik. Karena matahari tentunya dari awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini dan sampai menjelang hari kiamat terbit dari arah timur. Sehingga Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika menghujjah para penyembah berhala yang mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala mereka bisa memberikan manfaat atau memberikan madarat, atau membantah secara khusus raja musyrik pada saat itu, kalau disebutkan tafsir Namrud, dia mengaku sebagai Rabb, maka diantara hujjah yang beliau sebutkan, Nabi Ibrahim sebutkan kepada raja tersebut, fa inna allaha ya'ti bi syamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memunculkan matahari dari timur. Seandainya kamu benar-benar Tuhan pencipta dan pengatur alam semesta ini, maka munculkanlah matahari dari barat. Fabuhitalladzi kafar. Maka dia tidak bisa menjawab. Karena matahari telah Allah tetapkan munculnya dari arah timur dan tidak akan berubah sampai menjelang hari kiamat. Ketika hendak datang hari kiamat dan sudah dekat, maka Allah Subhanahu wa taala munculkan matahari dari arah barat. Dan ini pun menunjukkan innallaha ala kulli syai'in qadir, dan bisa menumbuhkan rasa keimanan kita dan memperkuat rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah ala kulli syai'in qadir. Bagaimanapun beratnya dan bagaimanapun sulitnya masalah yang kita hadapi, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala mampu untuk merubah keadaan tersebut jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Allah sudah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki suatu perkara tinggal mengatakan kun, jadilah. Fayakun, pasti akan terjadi. Maka jangan sekali-kali kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menempuh jalan dan sebab-sebab syar'i untuk menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Baik dengan doa yang sudah jamin akan dikabulkan dan juga sebab-sebab syar'i yang lainnya. Jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang aslinya terbit dari timur, Allah mampu menerbitkannya dari arah barat. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Ibnu Umair wa Abu Quraib qalu hadatsana Fudail ها وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير كلاهما عن عمارة بن قعقع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ها وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن أبي الله بن ذكوان عن عبد الرحمن العرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ها وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث العلاء عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع ها وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق جميعا عن فضيل بن غزوان ها وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء واللفظ له قال حدثنا فضيل عن أبي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala Abu Hazim an Sahal bin Sa'ad wa Salam bin Dinar. Kalau Abu Hazim an Abi Hurairah, Abu Aisyah, man Abu Hazim? Allah yubarik fi, dibantu ke depan Akhi Ayub. Ahsanta, Salman al-Ashja'i rahimahullah ta'ala. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabla aw kasabat fi imani khair. Tiga perkara jika telah muncul itu alamatus sa'ah, tanda kiamat kubra, hari kiamat tidak lama lagi. Lam takun amanat min qablu, tidak bermanfaat keimanan seorang jika dia tidak beriman sebelumnya. Au kasabat fi iman khair, atau beriman dan tidak bisa menambah amal kebajikan dalam keimanannya selama atau jika dia tidak beramal sebelumnya. Yang pertama, tulu syamsi min maghribiha, ketika matahari muncul dari arah barat. Wad dajjal, dan yang kedua munculnya Dajjal. Hanya saja kalau munculnya Dajjal, seperti sudah kita ketahui, pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Isa bin Maryam, dan beliau yang membunuh Dajjal. Dan juga keluar terdatangnya Mahdi yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan manusia dalam keadaan baik pada saat itu. Kemasa itu Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan rih, angin yang sangat lembut dari Yaman, yang mana dengannya jiwa semua orang yang di hatinya ada keimanan diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wadabatul ard, keluarnya dabah, hewan dari dalam perut bumi. Ini pun menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini seperti yang dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran Al-Karim. Allah berfirman di surah An-Naml, wa idha waqa alihim al-qawl akhrajin lahum dabbata minal ard tukallimuhum annan nasu kanu la yuqinun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan jika telah tetap, jika telah terjadi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan atas mereka, itu terjadinya hari kiamat, jika hari kiamat telah dekat, akhrajna lahum dabbatan min al-ard, kami akan mengeluarkan dari dalam bumi dabbah, hewan. Dan hewan aslinya tidak bisa berbicara. Hewan itu abgam, bisu. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Dabah sebut berbicara kepada manusia. Tukallimuhum. Berbicara kepada manusia. Annan nasa kanu la yuqinun. Bahwasanya mereka manusia itu tidak yakin. Tidak beriman dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan melalui Rasulnya. Itu tanda hari kiamat kubra. Ketika sudah keluar dabah tersebut, maka tidak bermanfaat keimanan seseorang. Dan sekali lagi ini menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qudratullah azza wa jal. Seperti naqah yang merupakan mukjizat Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan keluar mil'at, keluar dari bumi. Dan juga menjadi hari kiamat Allah melakukan dabah. Dan disebutkan dalam dalil yang sahih apa bentuk dabah tersebut dan bagaimana kaifiyahnya. Hanya Allah mengkhabarkan dabah tersebut, hewan tersebut berbicara kepada manusia. Bahwasanya manusia tidak beriman. Dan kalau sudah keluar sekali lagi pintu taubat sudah tertutup. Dan keimanan seorang tidak bermanfaat lagi. Hadis lainnya Abi Dzar cukup panjang, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.